keselamatanku kepadamu pun aku berserah. Kuletakkan hidupku di tanganmu, hanya Engkau Yesus aku sembah. Hanya Engkau saja penolongku setiap jalan di hidupku. Yesus, Engkau saja kekuatanku. Takkan berubah cintamu padaku.